Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa ba'd. Qala Syekh rahimahullah qawluhu ta'ala afasihrun hadha am antum la tubsirun yahtamu anna al-isharata ila an-nar wal 'adab. Ada kemungkinan makna isyarat hadza di situ itu ditujukan kepada neraka dan adabnya. Kama yadullu alaihi siyaqul ayat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh susunan ayat. Ini di susunan ayat, lihat yang sebelumnya kemudian lihatlah yang setelahnya. Ay lamma ra'aw an-nara wal 'adaba qila lahum min babit taqriya. Lama roh ketika mereka melihat neraka, kemudian melihat surga pula sekaligus, kemudian ada sekaligus menjadi dalam neraka tersebut, dikatakan kepada mereka dalam bentuk dengan cara apa, sebagai bentuk celaan ataupun dalam misal itu, ahadah sihrun la hakifata lah, ahadah sihrun la hakifata lahu, waqad ra'aytumuhu am antum fid dunya la tubsirun. Apakah yang kemuliaan ini sekarang ini sihir yang tidak ada hakikatnya dan sungguh kamu telah melihatnya, atau apakah ini, yakni apakah kamu dahulu di dunia dalam keadaan tidak melihat, buta? Ai la basirata lakum wa la ilma innakum min basirun tubsirun, melihatkan dengan bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, pengetahuan. La basirata lakum wa la ilma innakum. Ini tidak punya basirah, tidak pula punya pengetahuan. Bal kuntum jahilina bihadzal amr lam taqum alaikum al-hujjah. Bahkan kamu jahil tentang perkara ini dan tidak ada hujjah yang mendukung kamu. Tidak ada, seakan-akan tidak ada hujjah yang tegak atas diri kamu. Tidak pernah datang keterangan, tidak pernah datang penjelasan, tidak ada yang ini mereka membaca atau mendengar dari umat-umat, pelajar-pelajar dari umat-umat terdahulu yang ada di sekitar mereka. Oleh wal jawab intifa'ul amrain, jawabannya dua-duanya tidak ada. Artinya ini yang bukan sihir dan juga bukan karena mereka tidak melihat, bukan mereka tidak tahu. Oleh syekh amma kaunuhu syihran faqad dhahara lahum annahu ahaqqul haqq. Dinafikan keadaan itu sekarang sebagai sihir karena telah tampak bagi mereka bahwa ternyata neraka dan azabnya itu adalah ahaqqul haqq. Ini perkara yang paling hak, paling pasti dan paling benar nyatanya. Wa asdaqu sidq, kejujuran yang paling benar. Al mukhalif li sihr min jami'il wujuh, yang tentu saja menyelisihi, berbeda dengan sihir dari semua sisinya. Kalau sihir tidak ada hakikatnya, ya mungkin cuma khayalan, bahkan cuma mungkin apa namanya, menjadi sesuatu yang dirubah pandangan kita. Kalau amma kaunuhum la yusirun, adapun jadi mereka dinafikannya mereka bahwa mereka tidak melihat. Fa innal amra bi khilafi dzalik, karena kenyataan yang mereka lihat sekarang ini berbeda dengan yang dahulu. Bal hujjatullah qad qamat alaihim, bahkan hujjah Allah tegak atas diri mereka. Ini Allah punya alasan untuk menghukum mereka. Berbagai bukti, bahkan para rasul telah pula diutus, kitab-kitab telah pula diturunkan. Ala wa da'atuhum rusul ila al-iman bi dzalik, para rasul telah mengajak mereka untuk mengimani perkara tersebut, beriman kepada hari kemudian dengan semua kejadian yang ada di dalamnya. Kemudian wa aqamatin minal adillati wal barahin ala dzalik, dan telah pula ditegakkan oleh Allah dalil-dalil dan bukti bahwa kamu itu semua nanti akan dibangkitkan kembali. Paling ringannya di antara bukti mungkin dalil itu juga adalah karena kamu tidur dan kemudian bangun. Nah, dan tidur itu adalah saudara mati. Bagaimana kamu yakin bahwa kamu adalah akan tidur dan akan terbangun dari tidur? Seperti itulah kematian. ma yaj'aluhu min a'zamil amr min a'zamil umur al-mubarhina atau mubarhana al-wadihah al-jaliyah, yang dengan itu semua Allah jadikan perkara kebangkitan dari sesudah mati, kemudian perkara akhirat itu adalah perkara-perkara yang paling besar buktinya dan sangat sangat jelas. Nah, tentang hidup sesudah mati itu bukan hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia pun sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ada berapa itu Allah sebutkan. Naam, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ya, faqala Allahumullahu ahya wa mutu thumma ahyahu. Ribuan orang dari kalangan Bani Israel umat terdahulu keluar dari kampung-kampung mereka dalam keadaan takut mati, justru dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian awal dan aman ya, ketika tentang orang yang lewat Nabi Uzair yang marra ala ta'if fadiyatin wahiyya khawiyatun ala urushiha faqala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha, dimatikan oleh Allah 100 tahun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian di sana Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah menyuruh beliau mengambil 4 ekor burung kemudian dipotong-potong kemudian beliau disuruh memanggil mati, kemudian hidup kembali. Di dunia saja itu terjadi, apalagi nanti di akhirat. Qala wa yahtamil anna al-isyarata bi qawlihi afa sihrun hadha am antum la tubsirun ila ma ja'ahu bi ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-haqqil mubin. Bisa juga makna kaya ini isyarat tersebut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang nyata. Was-siratal mustaqim Islam, ajaran Islam ini Al-Qur'an. Ai hadzal ladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sihrun am inda am ada muslimin basiratin bikum. Nah, apakah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sihir atau kamu sama sekali tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu? Hatta ishtabaha alaikum al-amr, sehingga apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu tersamarkan oleh kamu, tersamarkan apa pada diri kamu, kamu tidak jelas, rancu. Wa haqiqatul amr, padahal kenyataannya adalah annahu awdah min kulli syai', bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah segala sesuatu yang paling jelas. Nah, karena dikatakan paling jelas juga kan sesuai dengan fitrah manusia. Ada di dalam diri-diri kita masing-masing, di dalam diri manusia. Nah, kemudian ketika mereka itu muncul, mereka meyakininya, mereka melihara menjaganya, kemudian mereka mempelajari pula Al-Quran, itu ibaratnya kata para ulama nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Wahatul haq, dan itu semua adalah kebenaran yang paling pasti, paling jelas. Wa anna hujjatallahi qamat alaihim, dan hujjah Allah telah tegak atas mereka. Jadi mereka tidak punya lagi alasan untuk mengelak. Allah punya alasan pula untuk menghukum mereka. Qala islauha ay udkhuluha, ini perintah yang kita dalam ajaran Rasul, perintah yang bukan bermakna wajib, juga bukan bermakna sunnah. Bisa bermakna istilahnya istihza, bisa bermakna ihtiqar. Islauha, masuklah. Udkhulun nar ala wajhi tahabbut bikum ifhitu bikum, yaitu yang meliputi, yang ini meliputi kalian, mengepung kalian dari semua sisi. Ini beda dengan makna dukhul ya. Kalau dakhalu itu mungkin masuk tapi tidak dia terkepung dan berada di dalamnya. Islauha, nah di sini islauha itu dia terkepung dari semua sisinya dan tidak bisa keluar lagi. Wa tastau'ibu jami'a abdalikum, dan meliputi menam azab itu mengenai seluruh tubuh kamu. Wa tatali'u 'ala afidatikum, bahkan menembus ke dalam jantung-jantung kamu. Ini mana untuk membedakan mana salyu dengan dakhal. Nam dhuhul. Qala fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Fasbiru, yani sabarlah kamu ataupun kamu tidak bersabar, itu sama saja bagi kamu. La yufidukum as-sabr 'alan nari syai'an, La yufidukum as-sabr 'ala an-nari shay'an. Tidak memberikan faedah bagi kamu kesabaran itu terhadap neraka sedikit pun. Jadi dengan dalam ayat fama asbarahum 'ala an-nar, ini betapa sabarnya mereka terhadap neraka, beraninya mereka berbuat durhaka kufur kepada Allah untuk menghadapi adab tersebut. Bukan bermakna dalam ayat itu fama asbarahum 'ala an-nar, betapa sabarnya mereka menahan azab. Tidak. Walayata'asa ba'dukum bi ba'd. Jadi tidak bisa pula sebagian kamu itu yata'asa meniru yang lain. Artinya enggaklah. Artinya kalau misalnya kita dalam keadaan senang kita kalau di dunia dalam keadaan susah, mungkin bisa kita mengatakan ini kena musibah sama-sama, misalnya bencana alam ataupun kebakaran yang merata, misalnya wabah. Sebulan kena. Nah, dia merasa, oh saya tidak sendirian. Tapi dalam yang ini di dalam neraka, layakas ba'dukum ba'dah. Yang satu tidak merasa bahwa oh si bulan juga kena. Tidak. Bahkan dia merasa bahwa dirinya lah yang paling sengsara, paling adabnya yang paling menderita, paling berat. Walaupun itu mungkin paling ringan. Nah, di dalamnya ini tentang disebutkan adab yang terima Abu Thalib. Ya, diletakkan sandal neraka dari di bawah kakinya, mendidih otaknya, itu dia sudah merasa dirinya paling sengsara, paling ini berat adabnya. Ini maksudnya la yata'asa ba'dukum ba'dah. Jadi tidak merasa terhibur dengan orang lain juga menderita azab. Kalau di dunia mungkin sama-sama senasib. Jadi maksudnya kalau di dunia kita merasa senasib penanggungan, ya sama-sama jadi korban, ya, sama-sama menderita. Tapi di neraka dia justru merasa lebih menderita. Wala wala yakhaffafu ankumul adab, dan tidak diringankan dari kamu adab. Walaysat minal umuri allati idza sabara al-'abdu 'alayha hanat mashaqqatuha wa zalat shiddatuha. Dan itu termasuk adab neraka, kesengsaraan yang ada di dalam neraka, bukan termasuk perkara-perkara yang apabila seseorang bisa menahannya, bisa sabar terhadapnya, itu menjadi ringan beban yang dia rasakan di dalam adab tersebut dan hilang rasa pedihnya. Tidak, kalau di dunia mungkin. Nah, yang satu menjadi melihat penderitaan yang lain, oh ternyata ada teman yang lebih sengsara dari dia. Dia merasa ringan. Ada ya teman senasib, ada teman sepenanggungan. Nah, tapi di dalam neraka, di akhirat itu tidak ada lagi. Makanya ketika itu, nah mereka disuruh yal'anu ba'dhum ba'dha, saling melaknat, karena merasa dirinya yang paling sengsara, paling celaka dari yang lain. Gara-gara kamu, ya, gara-gara kamu melimpahkan kesalahan pada yang lain. Wala wa inna ma fa'ala bihim dzalika bisababi a'malihim al-khabitha. Diperlakukannya mereka seperti itu disebabkan amalan-amalan mereka yang buruk, wa kasabuhum, dan usaha-usaha mereka yang jelek. Wa li hadza qala innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi kamu tidak lain dibalas adalah sesuai dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini orang-orang yang mujrim. Qala qawluhu innal mustaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina 'ala sururin mutaqabilin masfufa muttaki'ina 'ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain. Lamma dzakara ta'ala 'uqubatal mukadzibin, setelah merangkan hukuman yang Allah menyebutkan tentang siksaan adab orang-orang yang mendustakan, dzakara na'imal muttaqin, Allah menyebutkan tentang nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dia jemaah bainat tarhib wa tarhib, supaya Allah menyatukan, mengumpulkan, menggabungkan antara tarhib dan tarhib, atau tarhib dan tarhib. Nah, mendorong kita untuk ini berlindung kepada Allah setiap kali lewat ayat-ayat yang seperti ini, yang dengan ancaman yang jauh didahulukan kita membaca ayat-ayat yang penuh dengan celaan terhadap orang-orang kafir, siksaan yang mereka terima, kehinaan yang mereka terima, perbuatan-perbuatan mereka. Nah, itu kita berlindung kepada Allah, berhenti sejenak. Nah, kita melihat dan merasa mungkin ada perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang mereka miliki ada dalam diri kita, kita bersihkan. Nah, kita lewat mohon ampun kepada Allah supaya dibersihkan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, kemudian ketika melihat ayat-ayat yang seperti ini, ya, dan kita lihat ke dalam diri kita ternyata belum ada sifat-sifat yang mereka miliki, kita mohon kepada Allah untuk diberikan sifat-sifat mereka. Kita mohon kepada Allah untuk digabungkan bersama mereka. Nah, itu akan betul-betul akan menumbuhkan semangat. Makanya di ayat-ayat yang seperti ini memang mereka para ulama, walaupun itu mereka baca lebih dari 20 kali dalam satu rakaat ataupun dalam satu malam, itu hadis ayat terus yang mereka baca sampai subuh. Seperti yang diceritakan tentang Rasulullah SAW, beliau kadang-kadang membaca satu ayat itu berulang-ulang sampai subuh. Nah, sambil menangis, ya, doa kepada Allah. Nah, ini kita, didorong tuh dengan ayat-ayat tarhib dan tarhib ini seperti itu. Kalau ada, kita bernyanyi syukur kepada Allah. Kalau ini sebagian dari sesuatu tersebut ada, kita miliki dan kita minta kepada Allah untuk tidak dicabut, untuk tidak dihilangkan nikmat yang telah Allah berikan. Bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ketaatan, ya, rindunya kepada Allah, teringat kepada akhirat dan kemudian muhasabah itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah dan minta kepada Allah supaya dikekalkan. Nah, wa as'aluka na'iman la yanfa', itu termasuk nikmat yang kita minta kepada Allah untuk tidak hilang. Wa qurrata 'ainin la tanqati', dan qurratu 'ain yang tidak pernah terputus. Nah, nikmatnya, lezatnya ketaatan kepada Allah itu sebuah nikmat yang tidak ada lagi taranya. Nah, qala rahimahullah lamma dzakara ta'ala 'uqubatan lil-mukadzibin dzakara na'imal muttaqin yajma'u baina at-targhib wat-tarhib fatakuna qulubu baina al-khauf war-raja', sehingga hati itu betul-betul berada di antara khauf dan raja. Faqala innal muttaqina li rabbihim alladziina taqaw suqtahu wa 'adabahu بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جنات يعني بستان في بساتين نعم جماعة dari بستان نعم إن المتقين orang-orang yang bertakwa لربهم kepada رب mereka yaitu orang-orang yang istakaw menjaga diri membuat tameng perisai melindungi diri mereka dari suksah, dari kemarahan Allah, dari azab Allah, dengan mengerjakan berbagai sebab yang bisa membuat mereka terlindung dari murka dan azab Allah, yaitu imtisalul awamir, dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan, mereka berada di dalam taman-taman, kebun-kebun. Qad iktasrat riyadhuha, yang telah diselimuti oleh 6 kebun-kebun tersebut, ya, minal asjar al-multaffah, yakni dikelilingi atau dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, wal anhar mutadaffiqah, air-air sungai yang mancar dan mengalir, al-qusur al-muhdifah, istana-istana yang indah, megah, wal manazil al-muzakhrafah, dan tempat-tempat tinggal yang terlihat. Wa na'im, wa hadha syamilun li na'imil qalbi war-ruh wal badan. Na'im, ini kenikmatan meliputi kenikmatan-kenikmatan hati, kenikmatan-kenikmatan rohani dan juga fisik. Dan semua mereka dapatkan, hatinya yang tenang, gembira, jiwanya kemudian lapang, dan hilang dendam dan kebenciannya terhadap orang-orang ini ada di sekitarnya, bersaudara satu sama lain. Nah, dan kesenangan badan, fisik, ya, fisiknya melihat kenyang, merasa dunia ini tidak lagi capai dan seterusnya. Wala faqihina bima atahum rabbuhum, mereka bersenang-senang dengan apa yang didatangkan, yang datang kepada mereka, diberikan oleh Rabb mereka. Ai mu'jibin bihi, mereka merasa kagum, gembira, senang. mutamatti'ina ala wajhil farah wasurur. Mereka menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan gembira dan senang, bahagia. Bima a'atahumullahu minan na'im, dengan apa yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan. Alladhi la yumkin wasfuh, yang tidak mungkin untuk diterangkan sifatnya, tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, walaupun lewat tulisan seindah apapun ahli sastra mengungkapkannya, itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, para ulama pun juga menyebutkan tentang keindahan-keindahan surga, mulai dari yang bangunan-bangunannya, tanahnya, kemudian bidadari-bidadarinya, kemudian apa pasar-pasar surga, itu diterangkan dengan kalimat-kalimat iya. Walaupun itu sudah indah, tapi apa yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak kita seindah itu, tapi masih ternyata jauh dari yang kita bayangkan. Ala wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ayn, tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan yang menyedapkan pandangan mata. Wa waqahum adzabal jahim, Allah melindungi mereka, menjaga mereka dari azab neraka jahim. Farazna farazaqahumul mahbub, mereka diberikan rezeki oleh mahbub. Wa najahum minal mahbub, ini Allah beri rezeki mereka apa yang mereka sukai. Mereka diselamatkan dari apa yang mengkhawatirkan, apa yang menakutkan. Lamma fa'alu ma ahabbahullah, ketika mereka dahulu mengerjakan apa yang disukai oleh Allah. Wajanabu ma yusfituhu wa ya'bah, dan mereka meninggalkan apa yang dimurkai, yang membuat Allah murka dan Allah tidak menyukainya. Qala rahimahullah, qawluhu kulu washrabu ay mimma tashtahi, makanlah dan minumlah dari apa yang kamu sukai. Tashtahihi anfusukum min asnafil ma'akil wal masyarib, dari berbagai jenis makanan dan minuman. Al-ladhidah, yang sangat dekat. Hani'an ay mutahani'in bitilkal ma'akil wal masyarib, tenang dalam keadaan senang, menikmati ay jadi makanan dan minuman tersebut. Ala wajhil farah wasurur al mustahsanah, baik dalam wal baik wal bahjah wal khab wal khubur, yang dalam itu yang mereka merasa bahagia, merasa senang, kemudian merasa bangga dan betul-betul menikmati apa yang mereka yang disuguhkan kepada mereka. Mana bima kuntum tak malun, itu semua mereka rasakan, itu semua didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa ini disebabkan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ai nilkum ma nilkum disababi amalikum hasanah, kamu dapatkan apa yang kamu terima di negeri ini, di alam ini, disebabkan amalan-amalan kamu yang baik. Wa aqwalukum al-mustahsanah, dan ucapan-ucapan kamu yang mustahsanah. Nah, muttaqina ala sururin masfufah, ay al-ittika wal julus ala wajhit tamakkun warraha wal istiqrar. Ittika itu duduk dalam bentuk yang mantap, tenang dan kokoh, dan artian dia tidak lagi merasa goyang, tidak lagi merasa capek, ya, sampai betul-betul rahat. Dan mungkin kemarin di apa, mungkin di apa, seperti setengah berbaring, ya, dan menikmati keadaan atau bersandar. Nah, wasurur hiyal arika, hiyal araik al muzayyana, yaitu dipan-dipan atau ranjang-ranjang, singgasana-singgasana atau mahligai-mahligai yang terhias. Di anwa'in zina, dengan berbagai macam perhiasan. Minal libas al-fakhir, kain-kain yang menghiasinya, pakaian apa yang apa namanya fakhir, betul yang unggul, yang apa namanya sangat indah. Wal khursh az-zahiyah, dan permadani-permadani yang menawan, yang indah. Wa wasafallahu surur bi annaha masfufah liyadilla dalika ala kasratiha, Allah sifatkan surur itu dalam bentuk yang bersusun-susun, itu untuk menunjukkan bahwa itu banyaknya mahligai tersebut. Wa hasan tanzimiha, dan betapa bagus susunannya, kerapiannya. wajtima'u ahliha wa syururihim bi husni ma'asyaratihim, dan berkumpul orang-orangnya, pemiliknya, yang menghuninya dengan dan kegembiraan mereka bersatu dalam keadaan gembira bi husni ma'asyaratihim, dengan karena baiknya pergaulan mereka. Walufi kalami ba'dihim li ba'd, dan halus lemah lembutnya perkataan yang satu dengan yang lainnya. Falamma jitama'a lahum minan na'imil qalbi war-ruhi wal badan ma la yakhthuru bil bal, ketika ini setelah menyapu terkumpul pada diri mereka berbagai kenikmatan, kenikmatan hati, kenikmatan rohani dan jasmani mereka yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia, wala yaduru fil khayal, dan tidak pernah pula terbayangkan dalam terbetik dalam khayalan kita, minal ma'asil wal masyaribil ladidah, makanan dan minuman yang sangat lezat, mungkin serupa namanya tapi tidak sama rasanya dan bentuknya, wal majalisil hasanah al aniqah, kemudian majlis-majlis yang indah menawan, lam yabqa illa tamattu bin nisa al-la'iq allati la yatimmu sururun bidunihinna, tinggal tidak ada yang tersisa lagi kecuali dengan tamattu bin nisa, bersenang-senang dengan kaum wanita, dengan istri-istri yang tidak sempurna kegembiraan itu tanpa mereka. Kita masih ingat awal penciptaan Nabi Adam AS. Nah, ketika beliau menikmati semua yang ada di dalam jannah, disebutkan dalam sebagian riwayat, tidak merasa tidak punya teman, sampai kemudian Allah ciptakan Hawa dari rusuk beliau. Fadakarallahu anna lahum minar azwaj akmalun nisa. Kemudian Allah terangkan bahwa bagi mereka para penghuni surga ini memiliki istri-istri yang merupakan wanita-wanita yang paling sempurna. Awsafan, sifat-sifatnya. Wa khuluqan, akhlak, wa khalqan, ini ciptaannya, sifat-sifatnya mungkin pribadi ataupun apa jenis apa namanya bentuknya, wa khalqan dari fisiknya, kemudian akhlaknya, perilakunya, tutur katanya. Nah, wa li hadza qala wa zawwajnahum bi hurin, maka kami nikahkan, kami kawinkan, kami pasangkan mereka dengan bidadari. Wahunna nisa ullawati qad jama'na min jamali surah al-zahirah wa baha'iha, yaitu wanita-wanita yang menyatukan, yang menggabungkan antara keindahan surah zahirah dan kecemerlangannya. Saya punya penampilan fisiknya yang sangat, yang cantik dan jelita. Wa minal akhlak, akhlaknya al-fadilah, yang utama, yang mulia. Ma yujibu an yuhibbuna bihusnihinna nadirin, yang membuat orang-orang yang melihatnya pun langsung seketika mencintai mereka. Wayasallina uqulal alimin, yang yawayaslubna uqulal alimin, bahkan apa namanya merampas hati-hati atau akal-akal orang-orang yang alim. Watakadul afidatu antatisha syauqan ilaihinna, sampai-sampai dibayang digambarkan oleh beliau hati-hati itu merasa jadi terbang karena rindu kepada mereka. Warahbatun fi wusu'i salihinna, dan sangat ingin untuk berhubungan, punya interaksi dengan mereka. Wal ain, di sini dikatakan husanul ra'yun, nah ini melihatnya allati safan wa yanam bayaduha wa sawaduha, jadi mata yang sangat indah, elok, manis, dan yang disebutkan di sini bening, putihnya dan hitamnya itu jelas berbeda. Nah, kalau kita kan masih mungkin kabur, kadang-kadang ada coklat terus. Nah, ini bidadari dari disebut dikatakan di sini horin, ini mata-mata yang dikatakan hitamnya itu sangat jelas hitamnya, putihnya sangat putih. Mereka ini dipasangkan untuk orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, mereka yang menjadi syuhada disiapkan untuk mereka 10 bidadari yang menyambut mereka. Wallahu a'lam. Ini untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah selama di dunia. Nah, ini.